sebening hatiku. Mengapa kau cepat tergoda, terlalu cepat kau serahkan semurni cintaku. Mengapa kau tinggalkan aku? Apakah dosa dan salahku padamu? Engkau pergi dariku. Jangan mudah berjanji bila kau tak tepati. Cukup hanya sekali ini kegagalan cinta pertama. Jangan mudah berjanji bila kau tak tepati. Cukup hanya sekali ini kegagalan cinta pertama. Kenangan yang takkan aku lupakan. Belum tentu hatinya sebening hatiku. Mengapa kau cepat tergoda, terlalu cepat kau serahkan dirimu? Kau pergi dariku. Jangan mudah berjanji bila kau tak tepati. Cukup hanya sekali ini kegagalan cinta pertama. Jangan mudah berjanji bila kau tak tepati. Cukup hanya sekali ini kegagalan cinta pertama. Kenangan yang takkan aku lupakan. Belum tentu hatinya sebening hatiku. Mengapa kau cepat tergoda, terlalu cepat kau serahkan.